Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat pendengar radioku dimanapun anda berada, diriwayatkan bahwasanya Imam Ibn Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu berkata, man tahawana bil adab uqiba bi harbanis sunan. Barang siapa yang meremehkan tentang adab, maka dia akan diberikan hukuman atau diberikan konsekuensi dengan terjauhkannya dia daripada melaksanakan ibadah sunnah. Jadi jika suatu hamba merasa dia itu susah melaksanakan ibadah sunnah, dia malas dalam melaksanakan ibadah sunnah, padahal dia mampu melakukannya, tetapi malas, tidak diberikan taufik atau hidayah dari Allah untuk continue istiqomah melakukan ibadah sunnah tersebut, maka bisa jadi ketika dia hidup atau sebelumnya, itu dikarenakan dia tidak pernah beradab kepada manusia, terlebih-lebih adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, barang siapa yang meremehkan dengan ibadah sunnah, amalan sunnah, maka dia akan diberikan konsekuensi dengan susahnya dia melakukan ibadah wajib. Dan barang siapa yang meremehkan amalan ibadah wajib, maka dia akan diberikan konsekuensi atau hukuman bahwasanya dia tidak akan sampai ke maqam ma'rifatullah. Jadi sahabat pendengar dimanapun anda berada, bahwasanya pokok atau sumber penyakit sebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak pernah sampai kepada Allah, kita tidak pernah kenal Allah, di dalam sholat kita tidak pernah khusyuk kepadanya, mungkin itu semua disebabkan karena awalnya kita meremehkan adab. Dari kita meremehkan adab tersebut sehingga Allah kasih kita hukuman, konsekuensinya kita berat melaksanakan sunnah. Lalu dari karena kita berat melaksanakan ibadah sunnah, Allah kasih kita konsekuensi juga hukumnya dengan kita susah atau berat melaksanakan ibadah wajib. Lalu dengan kita meremehkan ibadah wajib, berat melaksanakan ibadah wajib, lalu Allah SWT haramkan kita untuk sampai ke maqam ma'rifatullah Allah. Oleh karenanya kita harus introspeksi diri, kita harus muhasabah diri. Barangkali kita ini yang jarang melakukan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, atau melakukan ibadah wajib yang lainnya, itu disebabkan awalnya karena kita meremehkan ibadah sunnah. Dan kita berat melaksanakan ibadah sunnah dikarenakan kita meremehkan adab kepada manusia, terlebih-lebih kita adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Ali bin Hamid Al-Hinduan, terima kasih atas kontribusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.